Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di malam hari ini, di malam Senin, kita akan melanjutkan kajian kitab Huququl Aulad Alal Aba Wal Ummahat, yaitu kitab karya Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, pembahasan terkait dengan hak-hak anak-anak kita atas orang tuanya. Beberapa pembahasan terkait dengan hak-hak mereka yang disebutkan oleh Syekh, khususnya ketika mereka telah terlahir atau telah dilahirkan. Setelah pembahasan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak dalam hal menyusui, maka poin yang berikutnya, yaitu yang kelima, Asy-Syaikh hafizahullahu taala menyebutkan khamisan, poin yang kelima, an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum minal halal, menafkahi mereka dan memberi makan mereka dari perkara yang halal, wal ibtiadu 'anil muharramat, dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kewajiban para orang tua yang kelima. Bahwasanya di antara hak anak, yaitu mereka berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, mendapatkan makanan yang halal, dan dijauhkan dari berbagai macam makanan dan perkara-perkara yang diharamkan. Maka dari itu, fala yajuzu lahum a'ni al-aba ayut'imu abna'ahumul haram. Maka tidak boleh bagi mereka, yakni para orang tua, khususnya ayah, untuk memberi makan anak-anak mereka dengan hal-hal yang diharamkan. Fa inna hadza fihi minal ghisyi wal khiyanah lil aulad. Karena sikap memberi makan mereka dengan perkara yang haram merupakan bagian dari kecurangan, kedustaan dan khiyanah bagi anak-anak mereka. Ma la yazuzu as-sukutu 'alaihi, yang perkara ini tidak boleh untuk didiamkan. Fa ayyu jasadin nabata 'ala al-suhti fan naru aula bihi wal 'iyadhu billah. Maka tubuh mana, jasad manapun yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih pantas baginya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam poin ini salah satu bentuk pendidikan orang tua kepada anak-anaknya adalah yakni menafkahi mereka dan memberi makanan dan suapan yang halal kepada mereka. Karena disadari atau tidak, pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal secara otomatis bisa membentuk kejelekan pada diri sang anak. Hati-hati. Sekali lagi, bahwa pemenuhan kebutuhan yang diperoleh dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal bisa membentuk kejelekan pada diri anak. Yang dimaksud perkara yang diharamkan di sini, ya, jika itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka. Bahwa yang perlu diketahui di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari seseorang itu perkara yang baik-baik. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha tayyib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu illa tayyibah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima kecuali yang baik. Maksud yang baik di sini dalam hal makanan, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tayyibun fi dzatihi wa tayyibun fi maskabihi. Baik yang dimaksud di sini halal, ya, dari zatnya yang dimakan. Bahwasanya makanan itu adalah dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Secara zatnya, bendanya itu memang benar-benar halal. Dan yang kedua, halal yang dimaksud, baik yang dimaksud di sini adalah ketika perkara yang halal tadi diperoleh atau didapatkan dari perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yaitu yang dimaksud adalah cara mendapatkan makanan tersebut. Cara mendapatkan nafkah tersebut dari amalan-amalan yang dihalalkan. Maka mungkin tak asing lagi di telinga setiap orang. Bila kita katakan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Segala yang dibutuhkan si anak menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Selama anak itu, ya, menjadi anaknya, tetap di apa? Dinafkahi oleh orang tuanya. Tentunya kewajiban orang tua memenuhinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ini perlu jadi catatan, segala yang dibutuhkan si anak menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ketika dia tidak mampu, dia sudah berupaya untuk maksimal mencari nafkah, tapi dapatnya ya sekian, yaitu kemampuan dia. Ya, selama dia terus berusaha, maka kewajiban bagi sang anak dan juga anggota keluarga yang dinafkahi yakni merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nafkah yang dimaksud di sini berupa makanan, ya, minuman sehari-hari, ya, makanan, minuman sehari-hari, pakaian, biaya untuk keperluan belajar, dan segala pernak-pernik dan tetek bengek yang diperlukan oleh anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk mencukupi semua itu, para orang tua tentunya, ya, peras keringat banting tulang. Bahkan terkadang permasalahan inilah yang menjadi yang bisa memenuhi pikiran orang tua. Bagaimana segala kebutuhan, permintaan, dan keinginan anak dapat dipenuhi. Ini fitrah yang ada pada diri orang tua. Tidak didapatkan atau tidak didapat hasil dari yang ini, diusahakan dari jalan yang lain. Ini gak bisa, dia akan muter pikirannya. Oh, coba dari jalan yang ini. Itu orang tua. Ya. Dan itu memang kewajibannya, dia sebagai orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban. Demikian yang sudah digariskan dalam kehidupan ini. Namun perlu diketahui bagi para orang tua, tak hanya berhenti sampai di sini, ya. Tidak hanya berhenti wajib bagi orang tua untuk mencari nafkah. Titik. Tidak. Tidak hanya berhenti di situ. Syariat menjelaskan bahwa memberi nafkah bukan sekedar tuntutan saja, namun di sana ada janji. Janji apa? Janji pahala kebaikan bagi yang menunaikannya. Tentunya ketika disertai dengan niat untuk mendapatkan ajr minallah, tidak hanya sebatas rutinitas aktivitas kebiasaan dalam hidup kita, tapi karena apa? Karena ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perbuatan yang termasuk diperintahkan oleh Allah azza wa jal, ini sebagai bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap perbuatan itu. Tentunya orang yang melakukannya akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat. Tidak ada satu amalan pun melainkan di sana pasti sebelumnya sudah ada niatan dari orang yang melakukannya. Dan hanyalah setiap orang, setiap pribadi, individu itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Artinya mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ketika para orang tua meniatkan aktivitasnya itu untuk ibadah kepada Allah, diniatkan untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi perintah Allah, memenuhi kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tugas bagi para orang tua untuk menafkahi anaknya dan keluarganya, maka ketika dia niat seperti itu tadi, dia akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hal ini, sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan riwayat ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, yang dia inginkan nafkah itu untuk mengharapkan pahala dari Allah, ini, ya, ini ada niatan di sini. Apa niatannya? Ingin dia inginkan nafkah yang dia berikan itu adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu sadaqah, maka itu menjadi sadaqah baginya. Ya. Artinya apa? Artinya memberi nafkah kepada keluarganya merupakan kewajiban. Menurut kesepakatan ulama kaum muslimin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menamakannya dengan sadaqah. Karena dikhawatirkan ada orang-orang menyangka pelaksanaan kewajiban memberi nafkah ini tidak ada pahalanya, ya, hanya sebatas berjalan begitu saja, adatan, kebiasaan, tanpa ada ajar dari Allah azza wajalla. Lah, ketika seorang meniatkannya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, Allah akan kasih ganjaran itu. Karena itu ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan dengan tegas, ya, apa? Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli. Apabila seorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan dia memang benar-benar mengharapkan upaya dia memberikan nafkah itu, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, kanat lahu sadaqah. Maka hal itu menjadi sadaqah baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu beliau memberitahukan bahwa nafkah ini adalah sedekah bagi mereka. Agar para orang tua tidak mengeluarkan nafkah ini untuk selain keluarga tadi, kecuali apa? Dengan niatan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barakallahu fikum. Sebuah riwayat dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalus sadaqah ma taraka ghina wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Sadaqah yang paling utama adalah yang masih menyisakan kecukupan. Itu yang paling utama. Ya. Artinya apa? Yani dia memberikan sebuah nafkah atau sedekah itu masih cukup untuk berikutnya. Nah, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang memberi itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Nah, barakallahu fikum. Dan mulailah dengan orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Artinya, kita lebih mengutamakan orang-orang yang memang kita tanggung daripada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Artinya utamakan keluarganya dulu dibandingkan teman-temannya. Utamakan istri dan anak-anaknya, utamakan anggota keluarganya dibandingkan teman-temannya. Maka dari itu, dari hadis ini, memberi nafkah kepada anak-anak bukan sekedar tuntutan kehidupan semata, namun akan membuahkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan poin yang berikutnya yang menjadi perhatian dan harus menjadi pusat perhatian orang tua adalah masalah kehalalan nafkah yang kita berikan kepada mereka. Nafkah yang halal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali dengan sesuatu yang baik dan halal. Jangan sampai kita suapkan ke mulut anak-anak kita makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau didapat dari hasil yang haram. Suapan secara zatnya haram atau didapatkan dari amalan yang diharamkan. Mungkin menipu, berkhianat, ya, mencuri, dan yang lainnya. Ini adalah amalan yang diharamkan. Secara zatnya halal, tapi dia bisa menjadi haram ketika kita mencarinya dengan dari perkara yang diharamkan. Begitu pula minuman yang mereka teguk, pakaian yang mereka kenakan, dan segala kebutuhan mereka dari yang didapatkan dari para orang tua, jangan sampai, ya, karena belum mendapatkan jalan yang lapang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, kebiasaan orang tua nyari jalan yang lain, ya, nyari alternatif yang lain, melirik apa? Melirik hal-hal yang diharamkan, walaupun kecil, walaupun sedikit kadarnya. Tapi ketika itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil ataupun banyak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita sadari segala sesuatu yang haram akan sangat berpengaruh pada diri si anak. Ya, lebih-lebih lagi orang tua yang memberi nafkah yang tidak halal bagi anak-anaknya, berarti orang tua sudah menginginkan bagi anak-anaknya tersebut kejelekan, menghalangi doa mereka untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah beliau menyebutkan kewajiban untuk makan dari makanan yang halal, karena itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada para rasul dan kaum mukminin, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menceritakan tentang seorang yang sudah menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan safar. Ketahui bahwasanya seorang yang ada dalam perjalanan safar, dia telah berada pada kesempatan dan keadaan yang mana ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Termasuk doa yang mustajabah dari tiga keadaan. Di antaranya adalah seorang yang menempuh perjalanan safar. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini ada seorang yang menempuh sebuah perjalanan safar, as'afa aghbar, dalam keadaan kusut masai, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini salah satu kaifiyah ya, agar doa seorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dengan menampakkan kesahajaan, kesederhanaan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beribtihal. Ibtihal itu artinya memohon dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Menyeru Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dalam keadaan makanan yang dia makan dari hal yang haram, minuman yang dia minum dari perkara yang haram, pakaian yang dia pakai pun juga dari hasil yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan dalam keadaan seperti ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hasungan untuk memberikan nafkah dari sesuatu yang halal dan larangan memberikan nafkah dari sesuatu yang tidak halal. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan peringatan keras dari memakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena hal itu termasuk sebab tertolaknya doa seseorang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka orang tua harus hati-hati. Ya. Sabar ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kelapangan, belum memberikan kemudahan untuk mencari kelebihan dari harta dan nafkah. Tanamkan kepada diri kita sifat qanaah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyebutkan satu keutamaan ketika seorang meniatkan untuk mendapatkan pahala dalam hal mencari nafkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in kana kharaja yas'a ala walidihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Apabila seorang itu keluar dari rumahnya mencari penghasilan karena anaknya masih kecil, ya, maka itu adalah perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternilai bahwa dia sedang berada di jalan Allah azza wa jalla. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Apabila dia keluar rumah berupaya mencari penghasilan karena kedua orang tuanya sudah tua, sudah enggak sanggup lagi untuk cari nafkah, maka kewajiban si anaklah yang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Orang tuanya bukan pensiunan, ya, bukan pegawai negeri. Dia sudah tua renta, usianya sudah tidak sanggup lagi untuk membawa badannya, jadi tidak sanggup. Nah, maka di saat itu anak tanpa diperintah wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membalas budi orang tuanya yang dia berikan selama ini. Ya. Apa yang dia berikan, bahkan nyawanya sekalipun, tidak bisa menggantikan. Ya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffaha fa huwa fi sabilillah. Apabila dia keluar rumah untuk berusaha mencari penghasilan untuk dirinya dalam rangka menjaga sifat ifahnya, ya, agar dia enggak minta-minta, dia berupaya untuk mencari rezeki, menghindar dari sikap meminta-minta atau menggantungkan kebaikan orang lain, dia berupaya mencari. Barakallahu fikum. Dia tawarkan barang dagangan, ya, yang dia punya, atau dia membantu memasarkan barang saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Barakallahu fikum, dia ambil keuntungan dari situ beberapa ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu. Itu adalah satu hal yang dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabilillah. Dia telah berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a riyan wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Apabila dia keluar rumah untuk berusaha mencari penghasilan karena riya, ya, untuk berbangga, untuk dilihat, agar dilihat, agar dia ini loh masyaallah, ini jutawan, ini masyaallah pebisnis yang berhasil dan yang lainnya, ya, bukan untuk yang tadi. Bukan untuk menafkahi anak yang masih kecil, bukan untuk barakallahu fikum menjaga ifahnya, bukan untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah renta, untuk gaya-gayaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami'. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan, talabul halal wan nafaqatu alal iyal babun azimun la ya'dilu syai'un min a'malil bir. Mencari yang halal dan memberikan nafkah kepada keluarga adalah perkara yang sangat agung. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi dari amal kebaikan, dari amalan yang bersifat sunnah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya pun menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum, bahwasanya itu adalah ternilai sebagai sedekah. Anfaqta fa huwa laka sadaqatun hatta luqmata fi imra'atik. Apapun yang engkau nafkahkan, maka itu teranggap sebagai sedekah bagimu. Sampai pun satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu, itu merupakan sedekah. Nah, maka dari itu amalan yang mulia ini jangan sampai terkontaminasi dan tercoreng dengan amalan-amalan yang diharamkan. Waspada, ya, waspada. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW memperingatkan khususnya bagi mereka yang berdagang. Ya. Bagi mereka yang berdagang. Dalam hadis yang artinya, bahwasanya at-tujjar, yakni para pedagang-pedagang, barakallahu fikum, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti ma'al fujjar, dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dikumpulkan di hari kiamat nanti berkumpul dengan orang-orang berbuat jahat. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim yang Al-Bukhari di dalam daurahnya di waktu itu membahas masalah Al-Buyu' bab tentang jual beli. Beliau mengatakan bahwa kenapa disebutkan bahwasanya para pedagang itu dikumpulkan dengan orang-orang yang fujar, orang yang telah berbuat jahat, orang yang banyak berbuat kejelekan, karena dalam perdagangan itu, ya, beberapa amalan-amalan yang mukhalafah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Seorang harus berhati-hati darinya. Ya. Jangan sampai dia masuk dalam arena perdagangan atau jual beli itu pada perkara-perkara yang dilarang secara syariat. Hati-hati. Kadang-kadang seorang tidak menyadari dia berdagang barang-barang yang diharamkan oleh Allah secara zatnya, atau barang-barang yang mengandung syubhat, tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Barakallahu fikum. Sehingga hal-hal yang semacam ini harus perlu koreksi dan muhasabah pada diri kita. Nah, maka dari itu Asy-Syaikh menyatakan, fatajibu alaihi nafaqatul halal wa ayyunfiqa min tayyibi malihi liyantafi'a bi salahi ibnihi bi idznillah ta'ala. Maka wajib atas ayah untuk memberikan nafkah yang halal, dan hendaknya ia menginfakkan atau menafkahkan dari harta yang baik, ya. Dari harta yang baik di sini zatnya baik dan juga cara memperolehnya juga baik. Apa tujuannya? Liyantafi'a bi salahi ibnihi bi idznillahi ta'ala, agar bisa memberikan manfaat kebaikan bagi anaknya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkara yang haram akan menyebabkan kejelekan pada diri si anak. Bisa jadi sang anak tersebut sangat sulit untuk dikendalikan. Ya. Bahkan mungkin orang tuanya pun juga sangat sulit untuk menerima kebenaran. Hati-hati koreksi. Jangan-jangan apa yang dimakan adalah dari perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang mengandung syubhat, tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Ya, kalau enggak jelas jangan dilakukan, jangan diambil. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara yang enggak jelas, yang sama rancu, ini halal apa haram ya? Ini boleh atau tidak boleh ya? Maka di antara kewajibannya yang diperintahkan oleh Nabi, tinggalkan. Cari yang lain. Karena dia dengan sikap meninggalkan perkara yang enggak jelas tadi, itu akan menjadikan dia selamat pada kehormatannya dan menyelamatkan agamanya. Famanittaqa syubhat wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang bermudah-mudahan gampang-gampangkan perkara yang enggak jelas, ya enggak apa-apa, namanya enggak jelas sudah, bismillah. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Diambil saja perkara itu. Maka dia akan mudah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Hati-hati. Ya. Hati-hati dalam permasalahan ini, jangan sampai rupiah yang tidak begitu besar atau yang tidak ada harganya dan nilainya, nilai dunia itu, menyebabkan kita dan anggota keluarga kita masuk ke dalam neraka disebabkan karena kita. Nah, Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cari yang halal. Rizki itu telah ditetapkan oleh Allah. Cari yang halal. Semua sudah diatur oleh Allah, tinggal kita berusaha. Usaha dengan yang halal. Ya. Apapun usaha antum, apapun usaha kita, apakah jualan, ya, apakah bisnisnya dagang atau dia menawarkan jasa dan yang lainnya, selama itu adalah usaha, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dari hasil usaha itu. Enggak akan terkurangi. Ya. Andai kata semua dari kita itu berdagang semuanya. Ya. Sama semua dagangannya. Ya. Dagang madu semuanya. Ya. Enggak akan tertukar rezeki itu. Tidak akan tertukar rezeki. Silakan profesi sama, tapi rezeki akan enggak akan sama. Nah, enggak akan sama. Sehingga santai saja, jangan terlalu baper, jangan terlalu terbawa perasaan, santai aja. Ini ada yang nyaingi, gelisah, jangan. Yakin, semua telah ditetapkan oleh Allah. Rezeki yang kita dapatkan setiap harinya itu sudah ditetapkan. Sengoyo apapun kita, ya, ketika rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah segitu. Nah, maka cari yang baik-baik. Jangan tertipu kita dengan tawaran-tawaran yang digiurkan, akan tetapi tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Walhamdulillah kalau dia ditegur di dunia. Kayak kalau dia dapatkan dari perkara yang haram itu, besar nilainya dia dapatkan, dia menikmati perkara yang haram itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menanti dia nanti di akhirat. Allah akan sediakan siksa yang keras, siksa yang besar, siksa yang pedih. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati apa yang dimakan oleh anak-anak kita sangat berpengaruh, ya, bagi kesolehan mereka, sangat berpengaruh bagi doa yang dipanjatkan oleh kita dan juga oleh anggota keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.